Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita melanjutkan dari hadis atau asar yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, sebuah doa yang sangat bagus untuk kita panjatkan kepada Allah, doa yang sangat mencakup dalam kehidupan keseharian kita. ربنا أصلح بيننا واهدنا سبيل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا. Kita telah sampaikan beberapa kalimat dari doa ini disebutkan, kita lanjutkan dalam doa yang dipanjatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina. Minta kepada Allah supaya diberikan barokah di dalam pendengaran, penglihatan hati, istri-istri dan keturunan. Minta kepada Allah supaya diberkahi. Dan doa barokah itu banyak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa beliau dan juga doa-doa para sahabat. Antaranya ini doa dari sahabat dan ini disebutkan dalam riwayat Abu Dawud bahwasanya Rasulullah mengajari kami doa. Ini doa yang diajarkan. Dalam juga doa yang lain, Allahumma barik lana fima razaqtana. Doa ketika orang menikah, kita berikan doa, barakallahu lak. Bukan barokah, supaya diberkahi pernikahannya. Allahumma barik fi muddina. Allahumma barik fi ma'atait. Allahumma barik lana fi ma'ataita. Ini semua doa-doa yang ma'thurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barakah di dalam doa itu mencakup dua perkara, mencakup dua makna. Yang pertama, makna dari al-barakah adalah sabat wa baqa'un ni'mah. Sabat wa baqa'un ni'mah. Kita minta kepada Allah supaya nikmat tersebut, nikmat yang ada itu tetap ada seterusnya, tidak hilang. Sabat wa baqa'u ni'mah. Ini makna dari doa kita minta barokah dari Allah Subhanahu wa taala supaya nikmat yang ada itu tidak hilang. Tetap ada bersama kita, tetap Allah curahkan kepada kita. Yang kedua maknanya adalah ziyadatuha wa nama'uha. Tambahan berkembangnya nikmat itu bukan hanya tetap tapi bertambah. Kita minta sabat ala din, sabat di dalam ibadah kepada Allah. Semoga Allah memberikan barokah dalam usaha kita. Nah, semoga usaha kita tetap ada dan bertambah dan berkembang. Karena ini makna al-barokah, thubutul khair wa nama'uhu, tetapnya kebaikan itu dan berkembangnya kebaikan itu pada diri kita. Jadi jika engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala barokah di dalam sesuatu, maka engkau berarti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dua perkara ini, agar tetapnya nikmat tersebut dan berkembangnya nikmat itu. Allahumma barik lana fi asma'ina. Yang pertama di sini adalah meminta kepada Allah supaya diberikan barokah pada pendengaran. Berikanlah barokah pada pendengaran kami, telinga mendengar. Jadi minta barokah kepada Allah supaya dibarokahi pendengaran kita. Dan ini mencakup minta barokah di dalam pendengaran kepada Allah, itu mencakup beberapa perkara. Di antaranya adalah baqa'us sam'i wa an takuna mumatta'an bihi ila an yatawaffaq Allah azza wa jal wa sam'uka 'ala as-sihha wal 'afiyah was salama. Ini perkara yang pertama yang mencakup di dalam permintaan kita supaya dibarokai pendengaran. Mencakup dalamnya yang pertama adalah tetapnya pendengaran itu dan kita menikmati pendengaran tersebut, kita bisa mendengarkan suara dan ini nikmat. Sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dengan tetap engkau mendengar suara pendengaranmu, pendengaran yang sehat, tidak kemudian berkurang atau tuli. Bagaimana kalau orang tidak bisa mendengar? Orang memanggil dia enggak bisa. Orang ngomong ke dia, enggak dia dengar, enggak bisa. Makanya orang tuli itu jadi bisu dia. Orang tuli itu jadi bisu. Tak ngomong enggak bisa dia. Dia bisa didengar, bagaimana dia mau bicara? Maka yang pertama makna, cakupan makna minta barokah dalam pendengaran adalah tetapnya pendengaran itu sampai kita diwafatkan oleh Allah, tidak ada sakit. Sehat pendengaran. Dan juga mencakup di dalamnya, dalam doa ini, ayu barik fi sam'ika bi an la tasma fihi illa ma yardha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah memberikan barokah dalam pendengaranmu bi an la tasma, yaitu supaya engkau tidak mendengar kecuali apa yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cakupan di dalam doa minta barokah di dalam pendengaran. Supaya Allah memberikan barokah kepada pendengaran kita, tidak mendengarkan kecuali apa yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, tutup telinga atau pergi dari situ. tidak mendengarkan. Karena mendengarkan sesuatu yang itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan termasuk dari barokah. Bukan termasuk barokah mendengarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Bahkan itu kejelekan, itu dosa. Dan menggunakan pendengaran itu pada hal-hal yang tidaklah Allah ciptakan pendengaran itu untuknya. Allah menciptakan pendengaran kepada kita, Allah memberikan pendengaran kepada kita supaya kita itu mendengar pada hal-hal yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendengarkan hal yang dilarang, mendengarkan al-aghani, mendengar nyanyian-nyanyian yang itu bisa merusak hati, membangkitkan syahwat, ataukah musik-musik. Itu datang dari dalil dilarang yang kita mendengar. Karena kita akan mempertanggungjawabkan semua telinga yang Allah berikan kepada kita, yang kita gunakan untuk mendengar, mata yang Allah berikan kepada kita, yang kita gunakan untuk melihat, demikian pula hati yang Allah berikan kepada kita, dengannya kita bisa memahami, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wala takfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana numas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban kepada di yaumul qiyamah. Oleh karena itu termasuk dari barokah yang Allah berikan kepada seseorang, yaitu dia sibuk menyibukkan dirinya mendengarkan apa-apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Telinganya itu dipakai untuk menggunakan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, atau dia pakai untuk mendengar darus-darus, pelajaran-pelajaran, dipakai untuk mendengar ceramah-ceramah, dipakai untuk mendengar di dalam ta'lim-ta'lim. Ini termasuk barokah. Bukan dipakai untuk mendengar pembicaraan-pembicaraan yang dilarang, ghibah, namimah, senang dengan ucapan-ucapan yang mengandung syahwat, membangkitkan syahwat. Ghibah orang senang kumpul sama-sama temannya mengghibahi si fulan. Namimah, mencela. Itu pendengaran yang tidak diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidaklah memberkahi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Mendengarkan nasihat, kalimat-kalimat yang baik, perkara-perkara yang baik ini termasuk barokah di dalam pendengaran. Dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ucapan-ucapan kesyirikan, tinggalkan. Ucapan-ucapan kebidahan, jangan kamu duduk mendengar ucapan-ucapan mereka. Karena itu ucapan-ucapan yang akan memberikan pengaruh yang sangat jelek kepada hati. Subhat, subhat, ahli syubhat yang dilontarkan, kamu bisa terpengaruh. Doa ila abwab jahannam, tinggalkan jangan dengarkan. Disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati satu jalan yang jalan itu ada seorang Arabi yang dia mengembala kambing. Wa mahu zumara, dan bersama Arabi tadi ini ada seruling dan dia tiup seruling itu. Fawada'a usbu'aihi fi udhunaihi, lalu beliau meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya, ditutup telinga Rasulullah SAW karena tidak mau mendengarkan suara seruling. Wa'ada an-tariq, kemudian pun mengambil jalan yang lain karena beliau tidak mau mendengarkan suara tersebut, telinganya tidak mau dipakai untuk mendengarkan perkara-perkara yang lahu, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari para ulama kita terdahulu, mereka sangat menjaga telinganya itu dari kalam-kalamnya ahlul bid'ah. Walaupun mereka seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam tentang syariat Islam ini, tentang sunnah, tapi mereka takut, tidak mau mendengarkan kalamnya ahlul bid'ah. Karena apa? Karena al-qulub du'aifah wa syubhat qattafah, hati itu lemah, sementara syubhat-syubhat itu menyambar-nyambar. Sedikit saja masuk, terfitnah, berbekas di dalam hatinya ucapannya al-bid'ah, al-syirik, sehingga nantinya bisa kemudian dia ikut, bahkan meninggalkan sunnah yang telah dia ketahui. Disebutkan, dikisahkan tentang Tawus Ibn Kaisan, seorang tabi'in, banyak menimba ilmu dari sahabah, termasuk murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tawus, ada seseorang ahlu bid'ah masuk menemui dia, dan ahlu bid'ah tadi ingin menyampaikan sesuatu kalimat kepada Tawus, dan di sisi Tawus itu ada anaknya, Ibrahim. Falamma arara yatakallam sahib bid'ah adkhala Tawus usba'aihi fi udhunaihi, tatkala mulai berbicara sahib bid'ah tadi, Tawus ini memasukkan kedua jarinya ke kedua telinganya. Waltafata ila ibnihi, kemudian dia pun melihat kepada anaknya Ibrahim. Waqala, dia mengatakan, Ibrahim adkhil usbu'aik fi udhunaik, wa Ibrahim adkhil, masukkan usbu'aik, kedua jarimu ke kedua telingamu. Tatkala orang tarik mulai berbicara, falamma bada ar-rajul takallam iltafata Tawus ala abnihi wa qala Ibrahim usdud, tatkala berbicara tadi si ahli bidah, kemudian Tawus melihat kepada anaknya dan mengatakan usdud, kencangkan, kuatkan Kencangkan kamu, tutup telingamu. Jangan mendengar. Dan ini banyak dari salaf. Ayub As-Sikhtiyani juga demikian kepada anaknya. Karena ini berbahaya dan ini ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang sangat memberikan pengaruh yang besar, yang jelek, kalau sampai itu masuk ke dalam hati. Syahid minal barokah, termasuk barokah dalam pendengaranmu, yaitu kamu tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang lahu, ucapan-ucapan yang dibenci, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kita menjaga pendengaran dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberikan faedah. Akan memberikan faedah. Laka faedah muhimmah. Bagimu ada faedah yang penting. Di dalam kamu menjaga pendengaranmu dari ucapan-ucapan, suara-suara yang dilarang oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala engkau menjaga pendengaranmu dari mendengarkan perkara-perkara lahu, sia-sia, yang murka Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah satu bentuk penjagaan bagi hatimu. Satu bentuk penjagaan terhadap hatimu dari tergeraknya hati itu kepada perkara-perkara fahisyah, perkara-perkara syahwat yang haram. Ya, karena kau mendengarkan misalnya seorang bidu wanita yang menyanyi, kamu tergoda nanti. Apalagi kalau nyanyi-nyanyi mengundang syahwat, tergerak hatimu nanti ke arah sana, bikin hati sakit. Maka ini faedah, kita menyelamatkan hati kita melalui pendengaran. Tutup pendengaranmu dari yang merusak hatimu. Karena kalau sehati sudah rusak, maka berat untuk mengobatinya. Sudah terselimuti oleh syahwat yang menggebu-gebu, gak bisa tidur nanti, pikirannya ke arah sana. Atau kalau dia mendengarkan kalam-kalamnya lidah, maka dengan ragu dengan sunnah yang dia jalani, yang dia pegang itu, sampai kemudian nanti ragu dengan sunnah, bahkan meninggalkan. Maka ini penyakit bisa muncul pada hati melalui pendengaran. Mendorong hati untuk kemudian berzina, karena awalnya tadi mendengarkan, senang mendengarkan nyanyian-nyanyian bidu wanita, walaupun suaranya, walaupun tidak melihat orangnya, karena suaranya atau karena lagu-lagunya memang mengundang syahwat dengan suara yang desahan-desahan itu, maka akan mendorong hati untuk berbuat zina. Ulama mengatakan al-ghina itu bariduz zina. Al-ghina bariduz zina. Nyanyian itu barid, posnya dari zina. Kemudian sisi yang lain bagi faedah yang muhimmah, tatkala seseorang itu bisa menahan pendengarannya dari lahu, dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan kalamnya al-ahwa, kalam ahl bidah, yaslam qalbahu minas syubhat, selamat hatinya dari syubhat. Kalau yang pertama tadi mendengarkan ucapan-ucapan yang lahu, mendengarkan nyanyian-nyanyian, musik-musik, ini akan menjadikan, menggerakkan hati kepada perkara syahwat. Adapun ketika orang itu dia menjaga pendengarannya dan mendengarkan kalamnya al-lahwa, kalamnya al-bidah, maka selamat hatinya dari syubhat. Selamat hatinya dari syubhat. Yang pertama tadi selamat hatinya dari syahwat, yang kedua ini adalah selamatnya hati dari syubhat. Dan perkara syubhat ini perkara yang lebih berbahaya bagi hati dibanding syahwat, karena berkaitan dengan agama, ad-dini kita, keyakinan kita. Kalau termasuk syubhat-syubhat, kadang sudah susah untuk keluar. Kalau hati sudah terjangkiti syubhat, maka sudah susah untuk kemudian dicabut, keluar syubhat tersebut dari hati. Karena itu banyak dari kalangan ulama kita terdahulu menasihati kita untuk tidak mendengarkan kalam-kalamnya mereka. Wa basarina, demikian juga kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan barokah pada penglihatan kita. Dan barokah di dalam penglihatan sama dengan barokah pada pendengaran, yaitu di antaranya mencakup di dalamnya adalah barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan penglihatan kita itu sampai Allah mewafatkan kita sehat, selamat penglihatan, bisa melihat dengan jelas, tidak ada gangguan, tidak kemudian menjadi buta. Bagaimana kalau buta enggak bisa menikmati? Indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa mau ikut rihlah atau rekreasi ke pantai, ya enggak bisa nikmati pantai. Enggak ada yang dilihat. Maka ini termasuk nikmat yang besar. Termasuk kita minta barokah pada penglihatan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, kesehatan pada penglihatan kita sampai Allah mewafatkan kita. Tak bisa melihat dengan jelas. Tidak kemudian kabur, pandangan, sampai harus operasi. Sehat. Dan juga yang kedua, barokah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dalam penglihatan kita agar tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik kepada kita ketika ada sesuatu yang haram untuk dilihat, palingkan tidak kemudian memplototi malah, tapi dipalingkan, tundukkan pandangan, dialihkan pandangan. Ini termasuk barokah, menahan pandangan dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, menggunakan penglihatan yang Allah berikan kepada dia pada perkara-perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk membaca Al-Qur'an, digunakan untuk membaca kitab, digunakan untuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, digunakan untuk mentafakkuri, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah. Matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, bagaimana keindahannya ciptaan Allah, lautan. Sehingga ini bisa dengan itu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah pengenalan kita kepada Allah lewat ayat-ayat Al-Kauniyah. Kita gunakan penglihatan itu melihat jalan menuju ke masjid, menuju ke tempat-tempat di mana ditegakkan talab ilmu, disampaikan ilmu di situ. Ini barokah dalam penglihatan. Wa qulubina, demikian juga barokah di dalam hati. Jadikanlah barokah dalam hati kami, yaitu dengan menjadikan kita hati-hati kita hati yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah mengokohkan hati kita di atas ad-din, di atas sunnah. Ini termasuk dari barokahnya hati, bersihnya hati, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini termasuk dari barokahnya hati. Allah memberikan barokah ke dalam hati kita, yaitu berupa keikhlasan dalam ibadah, kebersihan beningnya hati, rojaknya hati kepada Allah, cintanya hati kepada Allah, dan takutnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati itu bersih, hati itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan itu juga ikut. Anggota badan jawari ikut juga. Akan ikut kepada hati. Akan ikut kepada hati. Karena hati itu merupakan motor pengendali manusia. Kalau hati itu baik, maka akan baik juga amalan. Tapi kalau hati seorang rusak, akan rusak juga amalan. Ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Di dalam jasad itu ada segumpal mudghah, segumpal darah. Apabila dia baik, maka akan baik seluruhnya. Anggota badan akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal darah tadi itu rusak, maka rusak juga seluruhnya. Anggota badan menjadi rusak. Perbuatan akan perbuatan yang rusak, membuat kerusakan, perbuatan kejelekan. Ala wahya al-qalb. Yaitu al-qalb, itu hati. Maka ini kita minta kepada Allah agar Allah memberkahi, berikan barokah kepada hati-hati kita. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atas agama Allah. Dijauhkan dari fitnah-fitnah hati kita dan kejelekan serta kerusakan. Wa azwajina, dan termasuk minta-minta barokah adalah azwajina wa zurriyatina, agar keluarga kita, istri-istri kita juga diberkahi, diberi barokah Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga zuriyah, keturunan kita, anak-anak kita. Berikan barokah pada istri-istri kita, dan barokahnya istri itu dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga perintah-perintah Allah, dia kerjakan. Demikian juga dia meninggalkan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk barokahnya pada istri, pada keluarga, dan taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Dan kemudian membentak, membangkang, mencela, diperintah pada kebaikan, menolak, mengata-ngatai suami dengan ucapan yang jelek, kan barokah. Kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapati keluarga seperti ini, mohon kepada Allah supaya diberikan barokah kepada keluarga. Termasuk tadi barokahnya tadi, taat kepada Allah, taat kepada suaminya, menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, menjaga hak-hak suaminya. Kemudian wa dzurriyyatina, keturunan kami, anak-anak, kita minta kepada Allah supaya diberi barokah. Barokahnya anak adalah dia berbakti kepada kedua orang tua. Bukan anak yang durhaka, tapi anak yang taat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan menjadi penyejuk hati kedua orang tua. Menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, dan juga taat kepada kedua orang tuanya. Ini di antaranya ya barokahnya zuriyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan baik kita dari istri-istri dan anak-anak sebagai qurratu ayun, sebagai penyejuk hati, penyejuk mata, senang memandang keduanya. Dia mendapatkan masalah, kesulitan, kesusahan, memandang wajah anak jadi terhibur. Bukan benar memandang wajah anak menjadi jengkel, menjadi tambah marah, tetapi menjadi sejuk hati, menjadi hilang masalah, kegundah-gulahan, kesedihan jadi hilang dengan ketemu anak. Jadikan penyejuk hati. Demikian juga istri. Dipandang akan menjadikan kita senang. Idza nadarta ilaiha syarratka. Jika kau melihat dia akan menyenangkanmu. Kamu senang memandang dia. Karena dia istri yang taat, istri yang barokah, sehingga kamu memandangnya menjadikan kamu senang. Dan apabila kamu tidak ada, dia akan menjaga hartamu, dia akan menjaga dirinya, dia akan menjaga kehormatan dirinya, dia akan menjaga harta-harta suaminya. Ini barokah bagi istri. Kemudian disebutkan, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, ditutup. Nah, wa tub 'alaina, ya Allah terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ditutup doa dengan ini dakwah bitaubah, permintaan kepada Allah dengan taubat, wa tub 'alaina. Karena kita manusia tidak terlepas dari namanya kekhilafan, tidak terlepas dari taksir, melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam kita beribadah kepada Allah banyak kekurangannya. Pendengaran yang Allah berikan kepada kita, masih kita mendengarkan yang haram. Penglihatan yang Allah berikan kepada kita, masih kadang kita gunakan kepada melihat pada perkara yang diharamkan. Demikian juga hati. Maka kita menutup doa tersebut dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia tidak ada yang terlepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu tersalah. Tidak ada yang selamat bersih dari dosa dan kesalahan. Pasti ada kesalahan-kesalahannya bani Adam. Wa khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang tersalah itu yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bertobat kepada Allah dengan jujur dan ikhlas, maka Allah akan menerima taubat kita. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada ya ibadilladzina wahamahambak yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah mengampuni dosa jami'an seluruhnya. Innahu huwal ghafur rahim. Ya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Ya ibnu Adam, law balagat dhunubuka 'alan as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak wa la ubali. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, atau ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, law balagat dhunubuka 'alan as-sama, kalau sekiranya dosa-dosamu itu sepenuh bumi, thumma astaghfartani, lalu kamu meminta ampun kepada aku, ghafartu lak, maka aku akan mengampunimu. Walau wali, dan aku tidak peduli seberapa pun dosa hamba-hamba, kalau dia datang bertobat dengan ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini tinggal sedikit penjelasan dari doa yang disebutkan oleh atau dipanjatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu wa habidakumullahu.